ojo kawe anku ojo lada lan ojo jahil ojo ati serakan lan ojo jelimut ojo kuru angaleman lan ojo lada wong lada panjalis mati lan ojo Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absar Senang ayam bahagia anakku tusak keluarga Lamun jadi penggede Perintah anakku amin Ojo nganti keras kaku Sak senang karepe dewe Dadi yo sira melindung Perintah kelawan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absar Salah tompong Itu turkan luhur Perintah aku ngomong Ojo simpang siur tindak ngawur Dati ano sang soro Dati awong agung kang minul Yotu mindah sempurno Allahumma salli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala ali Wasallim Indah kewajiban Ganti dasar iman Akhlak bagus tumbuh sabar Alus noto anti mapan Taat lan ngabekti Perintah Gusti Tindak nong Jangan netepi perintah amalkan pinuji Nadong rida rahmat lan syafaat Saking kanjeng Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi